Apalah artinya cinta kalau begini akhirnya hancur hati. Pandang-pandang potretmu, oh, sebagai penawas rindu. Ku pandang-pandang potretmu, oh, sebagai pengobat lukaku. Walau ku tahu tak mungkin seutuh. Sisa cintamu, ku pandang-pandang potretmu, oh, sebagai penawar rasa rindu. Nasib ya nasib, mengapa jadi begini? Bunga yang kusiram kini dipetik orang. Sebuah cintaku, ku pandang-pandang potretmu, oh, sebagai penawar rasa rindu. Ku pandang-pandang sebagai penawar rasa.